أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum jami'an minal dhalalah wa minal bid'ah wa minan nar. Taifa, insyaallah kita lanjutkan hadis tahtal bab az-zuhud. Hadis yang beliau sebutkan di bawah bab zuhud. Qala rahimahullahu an Abi Hurairah wa huwa Abdurrahman ibn Sahr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahmihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah, beliau ini sahabat yang dikenal dengan kunyahnya Abu Fulan, Abu Fulan. Beliau bernama Abdurrahman bin Sahrin. Ini alal asah. Riwayat banyak menyebutkan beliau banyak nama, tetapi yang paling sahih nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari baiknya Islam seorang hamba yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, fi dunya wa fil akhirah, baik pada perkara-perkara dunia maupun pada perkara-perkara agama. Baik. Al-Imam As-Sunan, beliau adalah ulama Yaman. Beliau berasal dari negeri Son'a. Son'a ini ibu kota Yaman, sehingga beliau dinisbatkan kepada ibu kotanya Son'a. Menjelaskan hadal hadis, hadis ini min jawami il kalim an nubuwah, termasuk di antara mukjizat kenabian. Kalimat pendek akan tetapi mencakup banyak perkara. Itu jawami ulkalim. Ya umul akwal, mencakup juga dalam hal ucapan. Apa maksudnya? Banyak bicara tidak ada manfaatnya. Mencakup di situ. Adapun berbicara kemudian bermanfaat bagi agama, bagus. Bermanfaat bagi dunianya, baik. Tetapi kalau berbicara tidak bermanfaat untuk ini atau itu, maka ini dilihat apakah itu adalah wasilah-wasilah untuk keduanya atau tidak. Kalau iya, maka sesuai dengan tujuannya. Kenapa? Karena wasilah itu hukumnya hukum tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi tujuan-tujuan, perkara-perkara yang asalnya tidak dihukumi apa-apa, tetapi kalau mengarah pada satu tujuan tertentu, maka dia dihukumi akhir tujuannya. Kalau dia berbicara, tujuannya adalah agama, pembicaraannya dapat pahala. Seperti itu. Apa saja? Kama rawa anna fi suhufi Ibrahim alaihi salam. Bahwasannya hadis ini mencakup segala bentuk ucapan-ucapan sebagaimana diriwayatkan dalam suhuf Ibrahim. Kalau zaman dulu itu dikenal dengan suhuf, lembaran-lembaran. Kalau Al-Quran disebut mushaf. Kenapa? Kumpulan dari lembaran-lembaran yang sudah dijadikan kitab, suhuf atau mushaf. Disebutkan dalam lembaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang menghitung ucapan-ucapannya dari amalan-amalannya, maka dia akan memperkecil, meminimalisir dari ucapannya. Jadi barang siapa yang menghitung antara ucapan dengan perbuatan, maka dia akan mencukupkan ucapan-ucapan dan memperbanyak perbuatan-perbuatan. Illa fima yakni, kecuali pada perkara yang bermanfaat. Ini sifat manusia, banyak bicara, sedikit kerja. Belum apa-apa sudah, ya. Terdengar sampai mana-mana. Ini biasa. Yang bagus menyesuaikan kapan harus kita banyak bicara dan kapan harus banyak bekerja. Bekerja terus tanpa bicara tidak bagus. Bicara terus tanpa kerja jelek. Biasanya orang itu kalau banyak bicara kerjanya malas. Sebaliknya, orang itu kalau rajin kerja, bicara juga yang penting-penting aja. Ya, tapi yang paling bagus menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Wa ya'umul aqwal. Hal ini juga umum pada pekerjaan-pekerjaan. Apapun yang diperbuat oleh seorang hamba masuk juga dalam hadis ini. Artinya segala bentuk perbuatan sang hamba jika tidak bermanfaat maka tidak bagus dalam tinjauan agama. Karena apa? Termasuk kebaikan agama seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Tidak bermanfaat, bukan tidak penting, tidak bermanfaat. Fayandari juvihi tarku tawassu' fi dunya. Dan diantara cangkupan itu adalah meninggalkan berluas-luas dalam perkara dunia. Wa talabul manasib, mencari kekuasaan. Wa ri'asah, mencari kepemimpinan. Wa hubbul mahmadah, cinta pujian. Wa tana, sanjungan. Wa ghairu dhalik, dan yang semisal itu. Mimma la yahtaju ilaihil mar'u, dari apa yang tidak dibutuhkan oleh sang hamba fi islah dinihi wa kifayatihi min dunyahu. Dari apa yang tidak diperlukan oleh seorang manusia, seorang hamba dalam memperbaiki agama, kecukupan dalam hal dunia. Ya sudah punya, pengen melebarkan lagi, sudah punya, lebar lagi. Ya walaupun dari sisi boleh atau tidak, hukumnya boleh. Boleh, silahkan. Ya, tetapi kalau hal itu sampai membawa kita lalai dari kewajiban kita, maka itu yang tercela. Wa amma istighalul ulama'i bil masail al-fardiyah faqila innahu laysa min istighal bima la ya'ni bal huwa mimma yujaruna fihi. Adapun perbedaan para ulama ketika mereka tersibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang wajib, ya, tersibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab karena ini adalah permasalahan umat, maka dikatakan yang demikian ini bukan termasuk kesibukan yang tidak bermanfaat, bal tetapi justru mereka diberi pahala. Li'annahum lamma 'arafu minal ahaditsin nabawiyyah, kata beliau, karena mereka para ulama ketika mengetahui hadis-hadis Nabi, annahu min akhir zaman yaqilul ilma, di akhir zaman nanti ilmu itu semakin sedikit. Ya, di zaman kita saja terhitung ulama yang betul-betul mendalami Islam. Ini kalau kita memikirkan dunia secara keseluruhan, dari ujung timur sampai ujung barat, dari kutub utara sampai kutub selatan, terhitung dengan jari para ulama. Nah, belum kita menghitung di daerah kita masing-masing. Mungkin di daerah kita enggak ada satupun yang alim dengan agama. Adapun sekedar sholat pulang mungkin banyak, walhamdulillah. Tetapi yang betul-betul ya ngerti dengan agama amat sedikit. Ini di akhir zaman, di antara alamatus sa'ah, tanda kiamat, itu ilmu semakin sedikit. Diangkat zihabuddin bi zihabil ilmi, agama ini hilang dengan hilangnya ilmu. Yadhabuddin sunnatan sunnah kama yadhabul habla quwatan quwah, agama ini akan hilang satu sunnah satu sunnah. Sekarang sudah berapa ratus sunnah yang kita tidak tahu, ya, sunnah fil bait, di dalam rumah, ya, sunnatun fit tariq, sunnah di jalan, wa sunnatun fil masajid, sunnah-sunnah di masjid, sampai di masjid sendiri itu terkadang banyak sunnah-sunnah yang sudah dilupakan. Di masjid ini tempat di situ menimba ilmu, itu banyak sunnah-sunnah yang sudah luntur, ya. Dan masing-masing kita tidak perlu kita contohkan apa saja, dari mulai shaf, ya, dari mulai imarah cara membangun masjid, ya, dari mulai penataan masjid, banyak sekali sunnah-sunnah yang sudah luntur. Artinya berarti kita itu hidup di penghujung zaman. Kalau pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in, tabi'in itu muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in, dan zamannya para a'immah, ya, Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, mereka kuat dalam hal ingkarul ma'ruf, ya, dalam hal ingkarul munkar, dalam hal mengingkari kemungkaran. Tapi kalau zaman kita, ketika kaum muslimin sudah mulai terpecah, ya, masing-masing merasa mereka lah yang hak, padahal hak itu jelas. Sedikit jiwa ingkarul munkar, jiwa untuk mengingkari yang munkar. Pertama, karena memang kita tidak tahu kemungkaran. Bagaimana kita pengen mengingkari kemungkaran, kita tidak tahu ini kemungkaran apa bukan. Ini tanda, diantara tanda sedikitnya ilmu. Beda dengan zamannya para sahabat tabi'in. Bagaimana kisahnya Abdullah bin Mas'ud, ya, tatkala beliau melihat unasun manusia-manusia yuhallaquna fil masajid, mereka membuat halaqah-halaqah di masjid. Ya. Majelis perkumpulan. Wa yaqulu ahaduhum, dan imam mereka berkata, sabbihu mi'ah. Ucapkan takbir, ucapkan tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Wa amamahum, ya, dan di depan mereka ada hasa, ya, kerikil-kerikil. Setiap satu hitungan subhanallah diambil, subhanallah diambil, subhanallah diambil sampai 100 kali. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendekati mereka. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Libasu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tajuf, sementara pakaian sahabat-sahabat Nabi belum kering. Ya. Dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam belum hilang. Namun di saat itu kalian sudah mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Diingkari langsung. Wallahi li'an aro hadzal masjid, demi Allah aku melihat masjid ini terbakar, runtuh, hancur, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari perbuatan kalian. Kita pikir, ya, masa sih tasbih dilarang, lebih senang hancur, masjidnya hancur. Kalau pikiran kita pendek, kita akan membantah Abdullah bin Mas'ud. Ini salah ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, tetapi beliau pikirannya panjang, nggak sumbu pendek, digesek langsung meledak. Ya, artinya yang dilihat itu yang di depan-depan toh, tapi jauh ke depan. Kenapa demikian? Kalau amalan ini, ya, ada dan tidak ada yang mengingkari di saat itu juga, ini akan terus berlanjut sampai akhir masa nanti. Ini amalan, ya, susah membantahnya kalau sudah masuk di tengah-tengah manusia. Tetapi kalau masjid hancur, al-aghniya kathirun, orang-orang kaya itu banyak. Jangankan ke membangun masjid yang sudah hancur, ya, membangun yang lebih bagus itu banyak. Ya. Jadi kalau membangun manusia itu tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga membangun pribadi mereka dengan akhlak akidah yang sahih. Ini kata beliau. Akhir zaman, sedikitnya ilmu, wayabsu al-jahlu, dan merajalela kebodohan. Dan kalau sudah bodoh, semuanya akan dibangun di atas kebodohan. Sampai-sampai dalam hal mengangkat pemimpin itu pun bukan dibangun karena ilmu, tetapi hawa nafsu. Bahkan ridhonya masyarakat kepada pemimpinnya itu pun berdasarkan dengan hawa nafsu pula. In a'tau radu, kalau mereka diberi dikenyangkan ridho. Wa in lam yu'tu sakhatu, tapi kalau enggak diberi mereka marah. Apa timbangannya? Al-jahlu, bodoh. Mengangkat pemimpin dengan kebodohan, kemudian dimintai fatwa. Dhallu wa adhallu, sesat pemimpin itu dan menyesatkan masyarakatnya. Karena pemimpin itu kan dari kalangan masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakatnya itu pinter, pasti pemimpinnya dari mereka yang pinter. Tapi kalau masyarakatnya bodoh, ya seperti itulah yang terjadi. Ijtahidu fi dhalik, kemudian mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan, berijtihad, mengambil sebuah pendapat-pendapat, ya, dalam keadaan mereka bodoh. Lima ya'ti minaz zaman, ya, tatkala datang nanti zaman berlalu atau zaman yang akan datang. Wa man ya'ti min al-ibad al-muhtaji ila ma'rifatil ahkam ma'a ajzihim 'anil bahti fa innahum atibu al-qara'ih wa kharaju at-takharij wa qadar taqadir wa a'malun bin niyyah. Qultu la yakhfa 'an at-takhrij at-takharij wa taqdir at-taqadir laysa min al-'ilmi al-mahmud li'anna ghayataha aqwalun kharajat min aqwalil mujtahidin wa laysat aqwalan lahum wala aqwalan liman yukhrijuha wala ihtiyaja ilayha wal 'amal biha mushkil id laysat biqa'il. Ini beliau mengisahkan perkara-perkara yang dihasilkan dari kebodohan. Jadi segala bentuk kebodohan itu pasti hasilnya tidak bagus. Bodoh masak enggak makan. Enggak tahu cara bikin makanan, tidak akan jadi makanan. Itu kalau kita bodoh pada perkara-perkara yang sepele. Lantas bagaimana pendapat kita kalau kita bodoh dalam perkara-perkara yang sifatnya besar? Ini beliau seakan sedikit membicarakan perkara lain. Taib. Jadi intinya dalam hadis, hendaknya kita berusaha. Setiap apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Hendaknya kalau apa yang keluar dari ucapan, perbuatan itu bermanfaat bagi dunia ataupun agama. Jadi tidak sia-sia. Karena kita hidup itu ke depan, bukan ke belakang. Jadi kalau kita ingin mencari diri kita, carilah di depan, jangan mencari kita di belakang. Jadi apa yang bisa bermanfaat untuk masa depan, itulah yang harus kita perjuangkan. Dan masa depan yang hakiki adalah surga. Tidak ada masa depan selain itu, yaitu surga. Seperti pertanyaan yang membuat Rasulullah termenung. Pertanyaan ini biasa, tapi Rasulullah termenung, tidak bisa jawab. Ada seorang badui dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ja'a Arabiyyun, ada seorang Arabi datang. Faqal, Arabi ini enggak sekolah. Arabi enggak sekolah, orang penduduk kampung pedalaman. Tapi pertanyaannya memakjubkan, kalah itu yang sekolah. Datang kepada Rasulullah, saat itu Rasulullah bersama sahabatnya. Tiba-tiba badui datang mengucapkan salam dan langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan hari kiamat? Ini pertanyaan masa depan. Pertanyaan yang tidak akan muncul kecuali orang-orang yang memikirkan masa depan. Ada lagi masa depan selain hari kiamat? Enggak ada masa depan. Masa depannya hari kiamat itu. Rasulullah terdiam. Fasa kata Rasulullah. Bingung Rasulullah. Tumben-tumben ya, orang badui tanyanya hari kiamat. Pertanyaan yang kalau kita mau singkat ini lebih ya intelektual, tinggi sekali intelektualitasnya. Sahabat yang lain pun juga terdiam, bingung. Ini badui ini cara berpikirnya sudah melampaui kita-kita. Ya, kalau kita bertanya itu bagaimana hidup besok wahai Rasul? Bagaimana kita hidup pada tahun depan wahai Rasul? Kalau ini langsung penghujung, kapan hari kiamat? Setelah sesaat tertegun, Rasulullah tersentak. Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Ya. Si Badui mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku di sini wahai Rasulullah." Rasulullah pun bertanya dengan sesuatu yang tidak disangka oleh dia. Ya. Apa pertanyaan Rasul? Tidak dijawab kapan hari kiamat, detik 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 99, tidak. Rasulullah bukan tukang ramal. Rasulullah juga tidak tahu kapan hari kiamat. Tahunya cuma sifat. Kalau sudah sifatnya ini terjadi, hari kiamat dekat. Itu kata Rasul. Rasulullah mengatakan, "Fama a'dadta laha?" Wahai fulan yang bertanya kapan hari kiamat tadi, apa yang sudah kamu persiapkan? Enggak sangka juga ini Badui ditanya seperti itu. Ya, tapi polos Badui. Dia mengatakan, "Ma'adatu laha bikathiri salatin wala shaumin wala shadaqatin." Wahai Rasul, aku tidak banyak berbekal. Aku juga bukan orang yang ahli sholat. Aku bukan orang yang ahli sedekah. Aku juga bukan seorang yang ahli puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nah, apa jawaban beliau? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kalau begitu jangan khawatir, kamu akan bersama orang yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Jadi tidak perlu ditanyakan kapan kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat, itu yang penting. Ya, duh, gimana nih masa depan saya? Jangan tanyakan masa depan. Masa depan itu haknya Allah. Apa yang kamu perbuat di masa kini, itulah awal masa depan. Contoh kita masa depan saya pengen cita-cita jadi, misal, biasanya dulu ditanya sama guru, apa kamu pak polisi? Cita-citanya pak polisi. Tetapi apa? Kesehariannya dia tidak ada kepinginan untuk berlatih sebagaimana berlatihnya seorang polisi. Ya, itu mah cuma angan-angan berarti, iya kan? Pengen kenyang tapi enggak makan. Kira-kira kenyang apa enggak? Enggak kenyang. Jadi apa yang akan kita peroleh di masa depan, itu bagian apa yang kita kerjakan di saat ini. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang ada pada dirimu dari perbuatan-perbuatanmu dan hal-hal yang berhubungan dengan kecintaanmu, itulah yang akan bersama engkau kelak di hari kiamat. Nah, wa anil Miqdam ibni Ma'ad yakrib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi, akhrajahu Tirmidzi wa hassana. Dari Al Miqdam sahabat ibni Ma'ad yakrib. Kalimat Ma'di Yakrib ini kalau kita belajar ilmu nahwu ada pembahasan khusus. Ma'di Yakrib ini dua kalimat, satu Ma'di, yang kedua Yakrib. Tapi tidak perlu, tidak nyambung. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih jelek dari perutnya. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Apa maksudnya? Nah, jadi tidak ada sebuah tempat yang dimiliki oleh anak-anak Adam, dari tempat-tempat yang dia miliki, syarat lebih jelek cara ngisinya dibanding perutnya. Jadi tempat yang terjelek, yang banyak diisi oleh anak cucu Adam, itu perut. Apa saja masuk. Kalau kita punya tampungan air, kita jaga yang kita masukkan ke situ air, ya kan? Ada nggak punya ember diisi batu? Nggak ada. Ya, batu ya taruh di luar, ember taruh air. Kita punya gelas isinya air minum, nggak mungkin gelas diisi air cobaan. Tetapi kalau perutnya beda, kata Nabi, anak Adam itu tidaklah memenuhi sebuah tempat, ya, yang lebih jelek dari perutnya. Artinya apa? Ini fitnah. Segala hal yang haram masuk ke perut, yang halal masuk ke perut. Artinya satu anggota badan ini harus banyak dijaga. Apa itu? Al-batan, perut. Dan ini fitnah yang terbesar. Innama akhafu ala ummati butunakum wa furujakum. Dua tempat yang ada pada diri kalian yang paling aku takutkan, apa? Perut dan bawah perut. Syahwat perut dan syahwat farj, kemaluan. Berapa banyak dengan sebab ini terjadi, ya, kekacauan, permusuhan, hancurnya negeri. Nah, wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa tamamih, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Hibban salah satu ulama yang juga punya kitab hadis berisi dengan hadis-hadis, dan kesempurnaan dari lafaz ini disebutkan di sana. Fa fahasbu Ibnu Adam akalatin yakumna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap. Akalat itu suapan-suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, ya, tapi gimana ya, berat. Apalagi kalau makanan itu kita suka. Apalagi kalau capek habis kerja, pas istirahat, ya, dua piring masuk. Kalau cuma satu piring, lapar lagi. Apalagi nasi. Itu nasi, itu jadi air. Antum kalau misal pengen mencoba nasi itu berguna atau tidak, artinya untuk membuat kekuatan kita bertahan, itu hidup di Timur Tengah sana. Nasi itu 2 jam lapar. Ya, jadi kita siang makan nasi, itu asar sudah keroncongan perut itu. Beda kalau makan roti. Dari siang, dari pagi jam 7 sampai jam 12 itu kuat. Karena roti itu padat, nasi jadi air. Jadi cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan tulang ini, sulbinya, punggung. Fa in kana fa'ilan la mahala, tetapi kalau harus banyak makan. Ya, sebenarnya banyak atau sedikit itu boleh-boleh saja kok, enggak ada larangan. Ini pun cuma anjuran, tidak apa. Fa in ghalabat Ibnu Adam nafsahu fa thuluthan li ta'ami. Kalau misalkan memang harus, ya, enggak cukup hanya sekedar menegakkan tulang punggung, ya, harus menambah dari itu, maka jadikan 3 porsi. Ya, porsi yang pertama sepertiganya makanan. Wa thuluthan li syarabi, sepertiganya untuk minum. Wa thuluthan li nafsi, sepertiganya untuk nafas. Gimana caranya? Hah? Bisa enggak? Ngira-ngira. Masing-masing kita bisa ngira-ngira sendiri. Jadi kita enggak bisa ngira-ngira orang lain. Ya, mungkin saja sebagian kita tuh sepertiganya dua piring. Ya jangan dicela, wah kamu itu udah memenuhi semua buat nasi, ya belum tentu, barangkali sepertiganya kurang, dua piring ini di sini. Ya. Untuk minum dua gelas, gelas gede di sini teh misalkan, untuk nafasnya sisanya. Kita semua enggak sempat tahu. Syekh Al-Albani ditanya, "Tsuluts sepertiga untuk hadis ini maksudnya apa ya Syekh?" katanya. Ya. Kulun ya'rifu tsulutsah. Setiap kita punya kadar masing-masing seberapa sepertiga. Jadi kalau ada orang ikhwan kita makan banyak, ya mungkin sepertiganya itu. Seperti itu. Jadi kita enggak bisa menebak-nebak sepertiganya fulan sekian, kamu harus makan segini sepertiganya. Kamu sendiri bisa. Ada enggak ada yang tahu. Nah, ini anjuran, ya sekedar anjuran saja. Enggak apa-apa. Wal hadits dalilun ala dami tawassuk fil ma'aqil wasubuh. Hadits ini ada isyarat dalil tercelanya berlebihan dalam hal makan, dalam hal kenyang, sampai enggak bisa bangun kayak ular. Ular itu kalau belum dapat makanan kesip, tapi kalau sudah makan jatuh dia terkulai. Enggak bisa apa-apa. Wal imtila, dan terlalu ya padem. Wal ikhbar anhu bi annahu syarrun, dan pengkabaran tentangnya bahwasanya itu adalah jelek. Minal lima fihi minal mafasid ad-diniyah wa dunyawiyah wal badaniyah, karena ada kejelekan baik dari sisi agama atau badan. Fa inna fudula ta'am mujribatun li saqamin wa muthbitatun 'anil qiyam bil ahkam. Banyak makan berlebihan, bukan banyak, berlebih-lebihan, itu mendatangkan penyakit dan bisa mengurangi seseorang untuk bisa menegakkan hukum-hukum, artinya kewajiban-kewajiban. Tetapi ini hanya irsyad, hanya anjuran, tidak apa-apa makan banyak, tidak apa-apa. Nah, anjuran saja. Wa hadha al-irsyad ila ja'lil aqli thuluth. Bimbingan ini untuk menyepertigakan bagian kita, mayadkhul fil mi'dah, ya apa yang masuk ke dalam perut seorang hamba. Afdal ma'arsyad ilaihi sayyidul anam, termasuk hal yang terbagus dari bimbingan beliau kepada kita. Dan belum menyebutkan banyak sekali. Intinya apa yang disebutkan dari hadis-hadis ini adalah anjuran-anjuran. Adalah apa? Anjuran-anjuran. Karena disebutkan pula dalam hadis yang lain yang sahih, perintah untuk makan dan minum. Kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa di barengi dengan makhilah, kesombongan. Ya, tidak apa-apa. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, demikian juga Al-Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Beliau mengatakan, saya kunu rijalun min ummati ya'kuluna alwan at-ta'am. Akan datang nanti beberapa kaum dari umatku makan dengan warna ragam makanan. Wa yashrabuna alwana syarab, dan minum dengan ragam macam minuman. Wa yalbasuna alwana thiyab, dan berpakaian dengan ragam pakaian. Wa yatasaddaquna fil kalam, dan mereka berdalam-dalam dalam hal ucapan. Maksudnya berarti hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tasyaddaqun, ya, berdalam-dalam, terlalu ya, nyemplung. Fa'ulaika syiraru ummati, maka mereka adalah umat-umatku yang jelek. Wa qala Luqman libnihi, Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an, surat Luqman, berkata kepada anaknya, kata beliau, ya bani, idam tala'atil middah namatil fikrah, wa harasatil hikmah, wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Wahai anakku, jika perut ini kenyang, tertidur pikiran, dan akan bisu hikmah, dan akan tertunduk anggota badan dari ibadah. Ya, orang itu kalau kenyang, bawaannya pengen istirahat, malas diajak mikir. Dah kenyang mikir apa? Beda kalau masih lapar, mikir di apa yang mau harus dimakan. Ya kan? Apa yang harus dia kerjakan supaya dapat duit? Kenyang, sudah. Kayak ular tadi, kalau udah kenyang diam. Sok aja. Orang itu kalau belum kenyang, pasti dia panik. Jadi kalau panik, makan. Biar enggak panik. Ada yang panik kan? Dikit-dikit panik, dikit-dikit panik, banyak makan. Biar diam. Nah. Ini kata beliau, tidak harus ya, bercanda tadi. Kasihan makanan tetangganya atau makan ibunya, habis panik makan ya kalau punya makanan, kalau tidak. Ini apa, ucapan bapak kepada anaknya, banyak makan itu menidurkan pikiran, membisukan hikmah, dan melumpuhkan anggota badan dari ibadah. Kalau santri itu memang barokah, di mana-mana santri itu enggak ada yang kenyang. Ya. Jadi kalau kita punya anak, dia nyantri, jangan dimanja. Piwah kurang kirimannya, kasih. Pengen apa? Disetok snack, setok satu dus. Pinter-pinter anaknya nanti, mikir makanan terus. Dan ini kita alami. Nyantri itu kalau makanan penuh, duit ada, males ngapain. Nah, ya ini sekedar bicara pengalaman saja. Dulu di Ciamis itu makan cuma 2 kali, itu pun rebutan. Makanan belum matang itu yang ngantri itu sudah ada di sana. Khawatir nggak dapat nasi, ya. Nah, itu pun 1/4 apa itu? Kalau kita yang wadah seperti ini, persepenuhnya 1/4. Itu pun dibagi 4, makanya nggak boleh lebih, guys. Berarti kan. Nah, kalau dibilang lapar ya lapar, makanya kalau orang dulu itu kalau mendengar ada santri itu kalau pulang kerjaannya makan terus. Emang di pondok nggak pernah makan dia. Nah, tapi jangan kemudian dijadikan sebuah aib. Ya, karena kalau santri sudah kenyang di pondok, ini susah diajak pikir berpikir. Ya walaupun enggak semua. Nah. Karena kalau enggak makan lapar tuh lincah. Tapi kalau sudah kenyang itu biasanya malas. Wa fi al-khulu'i 'anit ta'am fawaid. Kata beliau kepada anaknya, adapun ketika seseorang kelaparan, itu ada faedah. Wa fil imtila'i mafasid, dan penuhnya itu kerusakan. Ada terkandung kerusakan. Wa fil ju'i safa'ul qalbi, dalam lapar itu akan bersih hati. Wa iqadul qarihah, dan membangkitkan qarihah, sebuah kesemangatan. Wa nafadul basirah, dan apa? Tepatnya sebuah basirah. Ini sebuah pemikiran. Faina sab'u yurithul biladah, kenyang itu mewariskan biladah. Biladah itu rasa malas. Wa yu'mil qalba, mematikan hati, membutakan. Wa yukthirul bihar fil mi'dah, dan hanya akan menumpuk ya penyakit. Wa dimagh, dan juga apa, akan tertumpuk di otak. kasyabahi syakri atau kasyibhi asukri, seperti orang yang sedang mabuk. Ini akhiri banyak sekali beliau. Intinya itu saja. Di sini adalah kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat hikmah dari para salaf. Ini semua berarti bukan tidak boleh kita makan dan minum, ya. Akan tetapi sekedar menganjurkan saja. Bahkan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, awwalu bid'atin hadatsat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sab'un. Bid'ah yang pertama kali muncul setelah meninggalnya Rasul itu disebabkan karena as-syabah, kenyang. Innal qauma lamma sab'at butunuhum jama'at bihim nufuzuhum ila dunya. Suatu kaum itu ketika perutnya sudah kenyang, maka jiwa mereka tergiur untuk dunia. Wa yuqal, dan dikatakan al-ju'u khizanatun min khazainillah, lapar itu adalah satu khizanah, perbendaharaan dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa awalu ma yandafi'u bil ju' syahwatul faraj wa syahwatul kalam. Perkara yang akan tertahan dengan sebab lapar itu syahwat kemaluan dan syahwat ucapan. Orang itu kalau lapar malas ngomong, ya kan? Buru-buru mau ngomong, nyari makanan juga ketemu-ketemu. Coba kalau kita lapar, ngenteng pengen cari warteg misalkan, diajak ngobrol sampai enggak konsen dia. Gara-gara pengen cari warteg. Itu gampangnya. Jadi lapar itu bisa menghadang syahwat dan bisa menghadang kalam, banyak bicara. Masya Allah. Ini masih bagian dari bagian subuh. Kita selesaikan sudah hadisnya. Wa Anas qala Rasulullah kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Dari Anas bin Malik. Beliau sahabat yang pernah membantu Nabi selama 10 tahun. Tidak pernah merasakan kejelekan dari beliau. Masya Allah. 10 tahun cukup ya untuk mengenal manusia seperti apa wataknya. Rasulullah bersabda, kata Anas, setiap hamba, setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Ya, maka rahimallahu umra'an ahda ila uyubi nafsihi. Allah itu pengen merahmati seseorang tatkala ditunjukkan pada aib-aib dirinya. Tapi terkadang kita tidak terima ketika aib kita ditunjuk, padahal itu sebenarnya Allah ingin merahmati kita, ingin menyempurnakan kita. Tapi terkadang kritik itu memang menyesakkan, sesak kalau kita dikritik itu, sesak, senang. Tapi padahal itu baik. Maka disebutkan dari salaf, Allah itu merahmati hamba itu dengan cara menunjukkan kejelekan-kejelekan dia. Artinya orang itu semakin tahu kejelekannya semakin sempurna, iya kan? Sebagaimana emas kalau pengen dijadikan 24 karat itu tempat terus supaya kotorannya keluar. Ya. Demikian juga kita, ketika ada yang menunjukkan kejelekan kita, maka berprasangka baik. Alhamdulillah saya disempurnakan. Semakin ditunjukkan kejelekan, alhamdulillah saya disempurnakan, bisa merubah. Nah, dan yang terbaik dari orang yang salah itu kembali. Jadi kalau kita melihat ada orang salah dan dia tobat dari kesalahannya, dia bagus. Ya, daripada orang yang belum berbuat salah, ya, dibanding dengan ini, inilah yang lebih baik dari dia. Karena apa? Orang yang belum berbuat salah belum tentu di saat dia berbuat salah mau kembali. Nah, artinya setiap kita pasti salah. Ya. Jadi kalau dicari kesalahannya pasti ketemu. Ya Bunda. Jadi manusia itu jangan kok cari kesalahannya, pasti ketemu. Jangankan kok dia berbuat salah, enggak berbuat salah, kamu cari kesalahannya, ketemu. Ya, maka diibaratkan oleh sebagian seperti merumput di padang rumput, pulang bawa banyak rumput. Ya Bunda. Jadi kalau kamu cari kesalahan yang ada pada manusia itu seperti kamu cari rumput di padang rumput, ya pulang banyak rumputnya. Merumput di padang rumput. Ya. Nah, tetapi bukan celak jika dia kembali dari kesalahan. Kemudian yang terakhir pada bab ini, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah, beliau bersabda, diam itu hikmah, tapi sedikit yang mau mengerjakan. Akhrajahu Al-Baihaqi fi Syu'ab bi sanadin dhaif. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Tetapi itu ya dianjurkan pada hadis yang lain. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan hari Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau ditahan diam. Dari para salaf mengatakan, di saat kita bermajlis, bukan majlis ilmu, majlis dengan teman-teman, in a'jabat kal-kalam fasbut. Jadi di saat kita bermajlis, kalau bicara-bicara kita itu menakjubkan, wah, diam. Wa in a'jabat kal-asumt fatakallam. Tapi kalau kamu diam, itu menakjubkan dirimu, saya mau diamlah, biar dianggap pendiam, biar dianggap orang yang tahu untuk bicara. Ya. Jadi jangan sampai setan itu mempermainkan diri kita. Kita kalau bisa yang mempermainkan setan. Itu ya teori para salaf dalam ya, membendung tipu daya setan. Tetapi diam sebenarnya emas. Tetapi bicara pada waktunya itu juga emas. Intinya anjuran-anjurannya semuanya ditempatkan sesuai dengan tempat masing-masing. Di saat diam, diam. Di saat harus bicara, bicara. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan yang akan datang tentang seputar tarhib min masa wil akhlaq. Tarhib itu kecaman dari akhlak-akhlak yang tercela. Allah taala alam. Mati lampu. Gelap. Nah, insyaallah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.